Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan kembali yaitu membaca kitab Makarimul Akhlak yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab tentang Al-Itsar dan juga Al-Muwasat. Maka yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau dari macam-macam Makarimul Akhlak, itu akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, adalah kata beliau qada'u hawaijil muslimin. Qada'u hawaijil muslimin yaitu menunaikan, menyelesaikan hawaij, itu kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Menunaikan ataukah memenuhi hawaij, itu kebutuhan-kebutuhan dari saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Tentunya yang namanya kebutuhan manusia ini ada yang sifatnya hanya sekedar hajah, itu yang merupakan penyempurna dari urusan-urusan kehidupannya. Ada juga yang tingkatannya ini adalah sampai tingkatan darurah, itu sampai tingkatan darurat, sampai tingkatan darurat. Dan masing-masingnya di sini akan disebutkan oleh beliau terkait dengan hajat, yaitu kebutuhan yang ada pada manusia, dan bagaimana sikap seorang muslim ketika melihat saudaranya memiliki kesusahan dalam masalah kebutuhannya, baik kebutuhan yang sifatnya hanya sekedar hajat ataukah kebutuhan yang sampai tingkatan darurah. Di sini dibawakan dalil-dalil oleh beliau, yaitu yang pertama adalah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Itu ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan al-khair. "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Dan hendaknya kalian melakukan al-khair, itu kebaikan, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghasung kepada hamba-hambanya untuk melakukan al-khair, kebaikan. Kebaikan apa saja yang bisa mendatangkan keberuntungan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya di antara kebaikan yang bisa ditunaikan oleh seorang hamba kepada hamba yang lainnya adalah qada hawaijihim, yaitu menunaikan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka ketika mereka dalam kondisi membutuhkannya, ataukah dalam kondisi mereka sangat membutuhkannya. Ini termasuk dari perkara kebaikan yang dihasung oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukannya. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian melakukan al-khair, yaitu kebaikan, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, membawakan dalil yang lainnya, yaitu sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis muttafaqun alaih. Kata beliau, wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah merupakan saudara bagi muslim yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim ini adalah merupakan saudara bagi muslim yang lainnya. Artinya persaudaraan tersebut dibangun di atas ukhuwah al-islamiyah. Itu ukhuwah, tali persaudaraan yang mengikatnya adalah Islam itu sendiri. Dan tali persaudaraan yang diikat dengan agama Islam ini tentunya lebih kuat daripada tali persaudaraan yang bentuknya lainnya. Itu seperti yang diikat dengan nasab ataukah yang lainnya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dikarenakan seorang muslim adalah merupakan saudara bagi muslim yang lainnya, maka tentunya dia harus melakukan perkara-perkara yang menjadi tuntutan dari persaudaraannya, yang menjadi tuntutan konsekuensi dari ukhuwahnya, itu dari ukhuwah islamiyahnya. Di sini yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara-perkara yang menjadi tuntutan yang harus dikerjakan oleh seseorang yang mengaku sebagai seorang muslim, kemudian dia memiliki saudara muslim yang lainnya, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadzlimuhu. Janganlah dia itu yadzlimuhu, yaitu mendzaliminya. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kedzaliman yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kedzaliman yang terkait dengan hartanya. Itu terkait dengan hartanya. Itu harta seorang muslim ini tidak boleh diambil oleh muslim yang lainnya tanpa ada keridhaan dari yang memilikinya. Demikian pula terkait dengan masalah darah. Darahnya seorang muslim itu tidak boleh untuk ditumpahkan tanpa ada alasan yang benar. Itu tanpa ada alasan yang benar. Ataukah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menzalimi muslim yang lainnya adalah terkait dengan kehormatannya. Itu terkait dengan irud, itu kehormatan yang dimiliki oleh saudara muslimnya, itu saudara muslimnya. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadzlimuhu, janganlah dia mendzaliminya. Dilarang untuk mendzalimi hartanya, darahnya, ataukah yang terkait dengan kehormatannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yuslimuhu, dan juga janganlah dia yuslimuhu, yaitu menyerahkan kepada orang lain yang akan mendzaliminya. Menyerahkan muslim tadi yang merupakan saudaranya untuk diserahkan kepada orang yang akan mendzaliminya. Ini pun dilarang. Karena orang yang menyerahkan saudaranya sendiri untuk dizalimi, untuk dianiaya oleh orang lain, tentunya ini bukan persaudaraan yang hakiki. Bukan persaudaraan yang benar. Karena yang namanya muslim adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akhul muslim, yaitu muslim adalah merupakan saudara bagi muslim yang lainnya. Sehingga dilarang oleh Nabi SAW untuk mendzalimi secara langsung dirinya yang mendzaliminya, ataukah dia menyerahkan saudaranya tersebut untuk didzalimi oleh orang lain. Sehingga di sini Nabi SAW mengumpulkan dua perangai, yaitu dia tidak boleh mendzalimi dengan tangannya sendiri, ataukah dia tidak mendzalimi dengan cara dia menyerahkan saudaranya tersebut untuk didzalimi oleh orang lain. Ini dilarang semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Dan barang siapa yang membantu, yang memenuhi, menunaikan hajat dari saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi hajatnya. Itu akan memenuhi hajatnya sesuai dengan pertolongan dia, sesuai dengan bantuan dia di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari saudaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bab yang sedang kita bahas di sini. Yaitu seseorang menunaikan hajat dari saudaranya, yang balasannya dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya sesuai dengan bantuan dia, sesuai dengan pertolongan dia kepada saudaranya tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurbatid dunya farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Dan barang siapa yang farraja an muslimin kurbatan, yang bisa membukakan, yang bisa menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim, itu siapa saja yang mampu untuk mengentaskan, untuk menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim, dari kesusahan-kesusahan dunia yang melandanya, dari kesusahan-kesusahan dunia sifatnya yang melanda saudaranya tersebut, maka balasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan pertolongan, memberikan kelonggaran pertolongan bagi hamba tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia, menyelamatkan dia satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang yang bisa melepaskan, menghilangkan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia yang dialami oleh seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan, melepaskan hamba tersebut nanti pada hari kiamat dari kesusahan-kesusahan yang akan menimpa dirinya pada hari kiamat. Sementara kesusahan di akhirat ini tidak ada bandingannya dengan kesusahan-kesusahan yang terjadi di dunia ini. Kesusahan yang terjadi di akhirat, di hari kiamat, ini amatlah sangat besar. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, hanya dengan sebab seseorang memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan kepada saudaranya yang mengalami kesusahan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan, membantu dia, memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari kesusahan-kesusahan yang terjadi nanti pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, "Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Dan barang siapa yang menutupi aib dari seorang muslim, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Ini pun janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang menutupi aib yang dimiliki oleh saudaranya yang semuslim, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka berdasarkan hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, menunjukkan kepada kita keutamaan dari akhlak yang terpuji yang namanya qadha hawaijil muslimin, itu menunaikan, membantu, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin yang mungkin mereka dalam kondisi kesusahan. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Kemudian hadis yang kedua adalah kata beliau, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam," dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Ini semakna dengan hadis yang sebelumnya, yaitu barang siapa yang memberikan tanfis, yaitu memberikan kelonggaran dari seorang muslim, memberikan kelonggaran dari kesusahan yang menimpa seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kelonggaran darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan yang menimpanya nanti pada hari kiamat. Semakna dengan hadis yang sebelumnya, "Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kemudian kata beliau selanjutnya, "Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesusahan, ini sifatnya umum, kesusahan duniawi ataukah yang lainnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kepadanya perkara-perkara yang ada di dunia dan juga di akhirat. Itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi hamba tersebut di dunia dan juga di akhirat. Itu tidak hanya di akhirat saja, di dunia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di akhiratnya. "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang menutupi aib dari seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu seorang hamba sebatas ataukah sekadar pertolongan dari hamba tersebut kepada saudaranya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba sekadar ataukah sebatas pertolongan hamba tersebut di dalam menolong saudaranya. "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menimba ilmu, itu dia menelusuri, melewati jalan tersebut dalam rangka untuk menimba ilmu, untuk mencari ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan yang menuju al-jannah. Jadi yaltamisu ilman, seperti yang disebutkan oleh para ulama, yaitu man salaka tariqan, yaitu menempuh satu jalan, meniti satu jalan, ini jalan yang hissi ataupun yang maknawi. Itu hissi, yaitu seorang berangkat dari rumahnya untuk menimba ilmu, ataukah dari tempat sakannya, kalau seandainya dia talibul ilmi, ataukah dari yang lainnya menuju tempat di situ ada ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju al-jannah, itu menuju surga. Ataukah yang maknawi, yaitu seorang mentelaah kitab-kitab para ulama yang di situ ada qala Allahu wa qala Rasul, memahami makna-maknanya, maka juga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan baginya untuk menuju al-jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu bait, itu di rumah, dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka membaca kitab Allah, itu mempelajari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka. Tidaklah suatu kaum melakukan hal yang demikian kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, itu ketenangan, itu ketenangan. Karena mereka mempelajari kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebaik-baik zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasa tenang. Wa ghasyathumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikatu, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat pun akan turun untuk mengikuti majlis mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisi makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, itu di sisi para malaikatnya. Itu orang-orang yang berkumpul mengkaji kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah para malaikatnya. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia itu bata'a bihi amaluhu, amalannya ini terlambat, mengakhirkan amalannya, maka nasabnya ini tidak akan mempercepatnya. Nasabnya tidak akan mempercepatnya. Artinya siapa saja yang berlambat-lambat di dalam beramal, maka nasabnya ini tidak akan mempercepat orang tersebut. Itu masing-masing tentunya sesuai dengan amalannya. Ini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang sangat panjang, yang kandungan hadis ini yaitu seputar dari judul yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu menolong, membantu kebutuhan-kebutuhan dari kaum muslimin. Baik kebutuhan tersebut sifatnya hajian ataukah darurian, seperti yang akan disebutkan oleh beliau. Nah, ini dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian di sini beliau menjelaskan tentang permasalahan ini, itu qadha hawaijil muslimin. Kata beliau rahimahullah, al-hawaij, itu hawaij, jamak dari hajah, adalah ma yahtajuhu al-insanu liyakmula bihi umuruhu. Al-hawaij adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang. Itu perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seseorang, yang dengannya itu urusan-urusan dia, perkara-perkara dia akan menjadi sempurna. Itu akan menjadi apa? Sempurna. Ini mungkin dalam bahasa kita sering disebut dengan kebutuhan apa? Sekunder ya mungkin, atau primer? Sekunder ya, itu sebagai penyempurna saja, itu bukan primer, itu bukan primer. Yaitu kebutuhan-kebutuhan yang kalau ada ini semakin sempurna, itu semakin sempurna urusannya. Berarti menunjukkan yang sudah ada itu adalah merupakan kebutuhan pokoknya, itu kebutuhan pokoknya. Ini namanya hajah dalam bahasa Arabnya. Kemudian kata beliau, wa amma ad-daruriyat fa hiya ma yattaru ilaihi al-insanu liyadfa'a bihi dararan. Adapun daruriyat, itu kebutuhan yang sifatnya daruri, itu sifatnya darurat, maka itu adalah merupakan kebutuhan yang seseorang itu yattaru, itu sangat butuh, itu sangat terdesak, sangat membutuhkannya, liyadfa'a bihi dararan, untuk menolak darar yang sedang menimpanya. Itu kebutuhan primer dalam bahasa kita, yang kalau seseorang tidak ada kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka orang tersebut dalam kondisi mudhar, itu dalam kondisi sangat genting, sangat darurat untuk membutuhkannya, seperti makan, minum dan juga yang lainnya. Ini adalah perkara-perkara yang sifatnya daruri, setiap orang mesti membutuhkannya. Berbeda dengan yang lainnya, seperti mungkin itu sepeda ontel, ini tidak terlalu, itu masih bisa memungkinkan untuk apa? Jalan misalnya. Ataukah kendaraan roda dua, seperti motor ataukah yang lainnya. Itu masing-masing tentunya sesuai dengan apa namanya? Tingkat kebutuhannya. Terkadang yang namanya perkara-perkara tersebut berubah statusnya, itu berubah menjadi kebutuhan primer. Yang jelas perkara-perkara tersebut masing-masingnya ini memiliki hukum tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Terkadang bagi orang ini kebutuhannya adalah primer, terkadang bagi orang lain itu hanya sekedar apa? Sekunder, itu hajah ataukah darurat. Kemudian kata beliau, wa daf'ud darurat wajibun, dan menolak ataukah menghilangkan perkara-perkara yang darurat, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu daruri, ini adalah wajib. Itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya daruri, daruri ini adalah merupakan perkara yang wajib. Itu wajib. Itu apalagi seseorang kalau dia sudah memiliki keluarga, maka dia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang ditanggung nafkahnya, istrinya, anaknya ataukah kerabat-kerabat yang lainnya yang memang hidup bersama dia, dia menanggung kebutuhannya, itu kebutuhan primernya. Maka kata beliau, fa innahu yajibu 'alal insani idza ra'a akhahu fi daruratin ay yadfa'a daruratahu. Maka wajib bagi seseorang jika dia melihat saudaranya fi daruratin, itu dalam kondisi darurah, itu dalam kondisi darurat, dalam kondisi sangat butuh kepada perkara-perkara yang memang dia membutuhkannya, setiap insan membutuhkannya. Maka siapa saja yang melihat orang yang seperti ini dalam kondisi darurat, wajib baginya ayyadfa'a daruratahu, wajib baginya untuk menghilangkan daruratnya, itu artinya memenuhi kebutuhannya, wajib baginya untuk memenuhi kebutuhan yang darurat tersebut yang dimiliki oleh saudaranya. Itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Fa idza ra'ahu fi suratin afan fa idza ra'ahu fi daruratin ila at-ta'ami aw ila as-sarabi aw ila at-tadfa'ati aw ila at-tabradati wajib 'alaihi ayqdiya hajatahu. Apabila dia melihat saudaranya fi daruratin, sangat darurat, sangat butuh, ila ta'ami, itu sangat butuh kepada makanan. Makanan adalah merupakan perkara yang pokok, itu perkara yang primer, yang daruri. Au ila syarabi, ataukah butuh sekali kepada as-syarab, itu kepada minuman. Kalau dia tidak minum ataukah makan, dia bisa meninggal. Itu dalam kondisi darurat. Au ila tadfa'ati, ataukah dia butuh kepada tadfa'ah, itu butuh kepada penghangat yang bisa menghangatkan badannya, mungkin karena dia tidak kuat hidup di daerah yang sangat dingin, itu tersiksa dia kalau hidup ataukah memiliki suhu yang sangat dingin seperti itu, ataukah dia butuh kepada sesuatu yang bisa mendinginkannya, kipas angin ataukah AC ataukah yang sejenisnya. Yang jelas dia tidak tahan, tersiksa kalau hidup di suhu yang sangat panas. Nah, jika seseorang melihat saudaranya dalam kondisi darurat yang semacam ini, itu darurat ini bahasanya bukan hajah, wajib alaihi ayqdiya hajatahu, wajib bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudaranya tadi. Itu wajib bagi dirinya untuk memenuhi, itu untuk menyelesaikan hajat yang dimiliki oleh saudaranya tadi yang dia lihat dalam kondisi apa? Darurat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu al-muslimu akhul muslim. Kemudian diantara prinsip dari seorang muslim ataukah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari konsekuensi persaudaraan semuslim adalah man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabatid dunya farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini termasuk apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalil di bawahnya tersebut. Kemudian kata beliau, wa wajaba alaihi ay yuzila daruratahu wa yarfa'ahu. Dan wajib baginya untuk menghilangkan daruratnya, yaitu untuk menghilangkan perkara yang dia alami yang sedang dalam kondisi apa? Darurat tersebut. Wa yarfa'aha, dan juga menghilangkannya, yaitu mengangkatnya. Menghilangkan darurat yang menimpa saudaranya tersebut. Ini terkait dengan apa namanya? Itu persaudaraan seorang muslim. Jika melihat saudaranya dalam kondisi darurat, maka wajib bagi orang lain yang melihatnya untuk memenuhinya. Butuh pada makanan, ataukah minuman, ataukah sesuatu yang menghangatkannya, ataukah yang membuatnya dingin, maka wajib bagi saudaranya untuk memenuhinya. Di sini dikatakan oleh beliau, hatta inna ahlal ilmi yakulun, hingga kata beliau, para ulama, itu ahlul ilmi, para ulama, mereka menyatakan, itu terkait dengan apa yang disebutkan oleh beliau di atas, wajib untuk menolong saudaranya, memenuhi kebutuhannya, yang dalam kondisi darurat tersebut. Hingga para ulama, mereka menyatakan, lawit tarral insanu ila ta'amin, fi yadi syakhsin, aw syarabihi, wa syakhsu alladhi biyadihi at-ta'amu awis syarabu, wairu muttarrin ila hadha at-ta'ami awis syarabi, wa mana'ahu ba'da talabih, wa mata huna al-muttaru fa innahu yadman. Kata mereka, para ulama menegaskan tentang perkara tadi, itu hukumnya adalah wajib untuk menolong saudara yang dalam kondisi darurat tersebut. Kata mereka, kalau seandainya ada seseorang yang dalam kondisi muttar, itu dalam kondisi darurat, sangat butuh kepada makanan, sangat butuh kepada minuman, yang ada pada ia di syakhsin, itu ada pada orang lain, itu dimiliki, dipegang oleh orang lain. Au ila syarabih, ataukah butuh kepada minuman yang dimiliki oleh orang lain. Dia dalam kondisi apa? Darurat. Sangat butuh kepada makanan ataukah minuman, namun makanan atau minuman tersebut dimiliki oleh orang lain. Kemudian, wa syakhsul ladzi biyadihi at-ta'am, sementara orang yang di tangannya itu memiliki makanan ataukah minuman, ghairu muttarrin ila hadza at-ta'am, dia sendiri tidak dalam kondisi darurat, tidak dalam kondisi terdesak untuk membutuhkan makanan ataukah minuman tersebut. Ini gambaran permasalahannya. Jadi ada seseorang yang sangat butuh, yang sangat muttar, sangat terpaksa, sangat terdesak, butuh sekali kepada makanan atau minuman, namun ada di tangan orang lain. Sementara yang memilikinya, ini ghairu muttarrin, tidak dalam kondisi apa? Genting. Itu tidak dalam kondisi terpaksa, tidak dalam kondisi terdesak, butuh sekali kepada makanan ataukah minuman. Nah, ternyata kata beliau, wa mana'ahu ba'da talabih, ternyata orang yang memiliki tersebut ini tidak mau memberikannya, itu mana'ahu, menghalangi, mencegah setelah diminta sebelumnya, itu diminta, ternyata dia tidak mau memberikan makanan ataukah minuman untuk diberikan kepada orang yang muttar tersebut. Wa mata hunal muttaru, ternyata orang yang muttar tersebut ini meninggal. Karena dalam kondisi apa? Muttar, sangat terpaksa, sangat butuh sekali kepada makanan ataukah minuman. Ternyata yang memiliki ketika diminta ini tidak mau memberikannya. Apa hukumannya? Kata mereka, para ulama, bagi orang yang seperti tadi, yang tidak mau memberikan makanan ataukah minumannya setelah diminta, sementara dia melihat saudaranya dalam kondisi muttar hingga dia meninggal, kata mereka, fa innahu yadman, maka orang tersebut harus mengganti rugi. Itu harus mengganti rugi, itu yadman, membayar denda. Itu artinya dia telah membunuh apa? Seorang jiwa muslim dengan sebab dia tidak mau memberikan makanan ataukah minuman. Itu terkena denda. Hal ini dikatakan oleh mereka untuk menunjukkan perkara tersebut adalah merupakan perkara yang wajib seperti yang di atas tadi. Itu melihat seseorang dalam kondisi darurat, itu dalam kondisi darurat kepada makanan ataukah minuman ataukah yang sejenisnya, kemudian wajib baginya untuk menunaikan, membantu memenuhi kebutuhan dari saudaranya. Maka dikatakan oleh beliau, orang yang tidak mau untuk memberikan makanan ataukah minuman kepada orang yang dalam kondisi mutar, dia itu yadman mengganti tebusannya. Kenapa alasannya? Li'annahu farrata fi inqadhi akhihi min halakatin. Karena dia telah tafrid, itu melakukan tafrid, itu mufarrid. Dia itu orangnya mufarrid, yaitu meremehkan, bermudah-mudahan, menyepelekan di dalam menolong saudaranya dari halakah, itu dari kebinasaan, itu dari kematian tadi. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Ah, mungkin muadzin. Kita lanjutkan kembali. Nah, kata beliau tadi menunjukkan kepada kita wajibnya untuk membantu memenuhi kebutuhan saudara kita, yaitu kebutuhan yang sifatnya adalah daruri, itu yang primer seperti tadi, makanan, minuman ataukah yang lainnya. Kemudian kata beliau selanjutnya, amma idza kana al-amru hajian wa laysa daruriyan fa innal afdala an tu'ina akhaka ala hajatihi. Adapun jika urusan dari saudaramu itu sifatnya adalah hajian, itu hanya sekedar hajat saja, itu hajat itu yang dalam bahasa kita adalah kebutuhan sekunder saja, tidak sampai tingkatan primer, yaitu walaysa daruriyan, bukan merupakan urusan yang daruri, itu kebutuhan daruri bukan, namun hanya sekedar hajat saja. Fa innal afdala, maka ini pun kata beliau, maka yang afdal adalah an tu'ina akhaka ala hajatihi. Yang afdal adalah engkau membantu saudaramu ala hajatihi, itu untuk memenuhi hajatnya, itu kebutuhan tadi. Artinya kalau seandainya kita memiliki saudara, kemudian dia kebutuhan darurinya, kebutuhan yang darurat sudah terpenuhi, namun dia membutuhkan perkara-perkara yang menjadi penyempurna bagi kehidupannya. Misalnya butuh kepada sepeda ondel ataukah yang lainnya, dari perkara-perkara yang merupakan penyempurna dari kehidupannya misalnya. Maka kata beliau, yang afdal adalah antu'ina akhaka ala hajatihi. Maka yang afdal adalah tentunya engkau membantu saudaramu untuk memenuhi hajatnya. Wa antu yassiraha lahu ma lam takunil hajatu fiha madarratahu. Dan agar engkau tuyassiraha, itu meringankannya, memudahkannya, memudahkan urusannya untuk saudaramu, dan tentunya kata beliau ma lam takunil hajatu fiha madarratahu, selama kebutuhan yang dia butuh kepadanya, itu hajat yang butuh kepadanya, itu bukan merupakan madarat bagi dirinya. Itu. Selama kebutuhan yang diperlukan tersebut adalah bukan merupakan madarat baginya. Itu. Dia butuh kepada sesuatu, ternyata kebutuhannya ini, kalau diperhatikan, ini akan bermadarat bagi dirinya. Nah, kalau bermadarat, maka kata beliau, kita tidak membantunya. Yang perlu dibantu adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang dia butuhkan dan tidak bermadarat bagi dirinya. Sehingga kata beliau, fa in kanatil hajatu fiha madarratahu fala tu'inhu. Dan jika kebutuhannya adalah merupakan madarat baginya, itu madarat bagi orang yang membutuhkannya, maka janganlah engkau membantunya. Jangan membantunya. Kenapa? Karena kata beliau, li'annallaha yakul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong, 'alal itsmi wal 'udwan, di atas perbuatan dosa dan juga al 'udwan, itu permusuhan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 'alal itsmi, itu karena dia bermadarat ketika terpenuhi kebutuhannya tersebut, itu termadaratkan dengan terpenuhinya kebutuhannya, walaupun kebutuhannya tersebut hanya sekedar kebutuhan biasa, bukan daruri. Maka kita tidak boleh untuk membantunya. Karena alasannya kata beliau, itu adalah merupakan perkara yang bisa memadaratkannya. Dengan contoh akan menjadi jelas. Yaitu kata beliau, Falau furidu anna shakhsan ihtaja ila surbi dukhanin. Kalau ditakdirkan, itu kalau diandaikan, ada seseorang yang butuh kepada surbi dukhan, itu rokok. Itu butuh kepada rokok. Wa talaba minka an tu'inahu bidaf'il qimati lahu aw sira'ihi lahu aw ma asbaha dhalik. Dan dia meminta, itu orang yang butuh tersebut, meminta kepada engkau untuk membantunya bidaf'il qimah, itu mentraktirnya, itu membayari dengan uangmu sendiri. Ini namanya bidaf'il qimah, engkau yang membayarinya. Aw sira'ihi, ataukah engkau memberikannya uangnya dari yang membutuhkan tersebut, namun engkau hanya disuruh untuk memberikannya. Au ma asbaha dzalik, ataukah yang semisalnya. Jadi ada dua bentuk yang disebutkan oleh beliau, yaitu membantu membayarinya, ataukah engkau sendiri yang menolong untuk memberikannya dengan uangnya dia. Ini. Kata beliau, jika dia butuhnya adalah butuhnya kepada perkara yang semacam ini, fa innahu la yahillu laka an tu'inahu walau kana muhtajan, maka tidak halal bagimu untuk menolongnya, itu untuk memenuhi kebutuhannya walaupun dia membutuhkannya, itu butuh untuk surbudukhan, yaitu menghirup apa, rokok, itu menghisap rokok, itu maka tidak boleh. Kenapa? Karena menghisap rokok, tentunya merokok ini adalah perkara yang apa, memudaratkan, itu memudaratkan orang yang butuh, memudaratkan kesehatannya. Dan itu termasuk pembunuhan yang pelan-pelan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk melakukan hal tersebut. Wala taktulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Itu bermadarat. Sehingga kata beliau, dilarang untuk kita membantunya. Sampai-sampai kata beliau menyatakan, hatta lau ra'aitahu da'ikan yuridu ayasrabat dukhan, fala tu'inhu. Hingga pun engkau melihatnya, sampai pun engkau melihat temanmu tersebut daikan, itu sangat butuh sekali, itu daikan itu sempit, artinya sangat butuh, yuridu ayasrubad dukhan, dia menginginkan untuk menghisap rokok, fala tu'inhu, janganlah engkau membantunya. Itu mungkin saking kemlecernya, itu bahasa kita, itu saking penginnya untuk menghisap rokok sementara dia tidak memiliki uang. Nah, itu ataukah dia dalam kondisi sakit tidak bisa berjalan, meminta kepadamu untuk membelikan rokok, itu misalnya saking penginnya, itu maka jangan engkau membantunya, kata beliau. Liqaulillahi ta'ala wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian kata beliau, hatta law kana abaka, walaupun kata beliau yang meminta tolong tersebut adalah bapakmu sendiri. Itu bapakmu sendiri, itu mungkin bapak-bapak kita yang masih awam, yang masih belum mengerti agama Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah belum mengerti kalau merokok itu merupakan perkara yang haram karena bisa bermadarat bagi dirinya. Ini terkadang seperti itu, meminta untuk membelikan, sementara kita tahu yang seperti itu adalah bisa memadaratkan bapak kita. Maka sikap kita seperti yang disebutkan oleh beliau, jangan membantunya walaupun itu bapakmu sendiri, kata beliau. Maka beliau, fa'innaka, tertulis farinnaka atau farunnaka, yang benar adalah fa'innaka. Fa'innaka la tu'inhu ala hada, maka engkau jangan membantunya di atas perbuatan yang semacam ini. Hatta lau ghadiba alaika idha lam ta'ti bihi falyadhab, walaupun bapakmu itu marah kepadamu, silahkan marah jika engkau tidak mendatangkan rokok tersebut. Itu silahkan marah bapakmu, dibiarkan marah, itu. Kemudian bagaimana kalau khawatir nanti saya terhitung sebagai orang yang durhaka? Itu misalnya beralasan, bagaimana nanti orang tua saya menganggap saya adalah orang yang durhaka? Maka beliau di sini menyatakan, liannahu ghadiba fi ghairi mawdi'il ghadabi bal innaka idza imtana'ta min an ta'tiya li abika bima yadurru fa innaka takunu baran bihi wa la takunu 'aqan lahu. Kata beliau, karena bapakmu itu marah namun bukan pada tempat untuk marah. Itu bukan pada tempatnya, bukan pada saatnya untuk marah kepadamu. Bahkan jika engkau melarang ataukah menahan untuk engkau bisa mendatangkan rokok kepada bapakmu, bima yadurruhu, itu Bahkan jika engkau menahan untuk mendatangkan sesuatu yang bisa memudaratkan bapakmu, maka engkau sesungguhnya adalah orang yang berbuat baik kepada bapakmu, bukan teranggap sebagai orang yang aqan lahu, itu orang yang durhaka kepada bapakmu. Ini kata beliau. Jadi kita kalau seperti itu bukan termasuk orang yang durhaka, bukan anak yang durhaka. Kenapa kata beliau? Li'anna hadha huwal ihsan. Karena inilah yang disebut sebagai perbuatan ihsan yang kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya engkau berbuat ihsan kepada kedua orang tuamu. Sementara kata beliau, fa'adhamul ihsani antamna'a abaka bima yadurruh. Dan sebesar-besar perbuatan ihsan yang engkau bisa berikan kepada bapakmu adalah antamna'a abaka bima yadurruh, yaitu mencegah bapakmu dari perkara-perkara yang bisa memudaratkannya. Ini bisa memudaratkannya, memudaratkan jiwanya, memudaratkan dunianya, ataukah memudaratkan lebih-lebih akhiratnya. Ini ihsan yang paling besar yang diberikan oleh seorang anak. Sementara ini jelas sekali memudaratkan, meminta untuk dibelikan apa? Rokok. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Tolonglah saudaramu yang sedang dalam kondisi zaliman, itu menzalimi, ataukah yang sedang terzalimi. Qalu ya Rasulullah, kaifa nansuruhu idza kana zaliman? Ya Rasulullah, mereka bertanya, bagaimana kita bisa menolong saudara kita jika dia ini sedang berbuat zalim ataukah akan melakukan kedzaliman? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal tamna'uhu minadh-dhulmi fadzalika nasruka iyyahu. Engkau menghalangi orang tersebut, itu menghalangi saudaramu dari kedzalimannya, dan itulah yang disebut sebagai pertolonganmu kepada saudaramu. Itu nasruka iyyahu, itu bentuk pertolonganmu kepada saudaramu adalah engkau menghalangi saudaramu untuk melakukan kezaliman. Dalam hal ini adalah bapakmu sendiri, yaitu hendak melakukan kezaliman, yaitu merokok yang bisa merusak kesehatannya dan juga melanggar larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau tidak terhitung sebagai anak yang durhaka, justru engkau adalah dianggap sebagai orang yang baron lahu. Wallahu ta'ala biswab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang tersisa, insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang. Bi'nidlahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.